صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار، أعاذني الله وإياكم منها. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni apabila Allah subhanahu wa ta'ala dipersekutukan dengan sesuatu pun. Dan Allah masih membuka peluang untuk memberikan ampunannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki bagi para pelaku di bawah dosa kesyirikan. Tidak ada yang menyangsikan dan meragukan tentang dosa syirik, dosa yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dosa yang dengannya orang-orang kufar Quraisy diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang di mana mereka notabene masih adalah kerabat dan sanak saudara. Maka dari itu, wajib bagi seorang muslim untuk berhati-hati, untuk kemudian senantiasa memperhatikan kondisi dirinya agar tidak terjerumus dalam kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya. Di antaranya adalah kesyirikan yang tanpa terasa atau terkadang seseorang lalai dari jenis ini, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala: man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim amalahum wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan penuhi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wahum fiha la yubkhasun, dalam kondisi mereka apabila dipenuhi keinginan dunianya tidak dikurangi sedikit pun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tafasi mereka, Allah sebutkan balasan bagi orang-orang yang seperti ini, entah dengan cara apa dia mendapatkan dunianya, termasuk apabila dia ingin mendapatkan dunianya, entah berupa kesehatan atau kelebihan harta, kelapangan rezeki, kemudahan dalam urusannya dengan cara ibadah. Seseorang terkadang berbuat ibadah bukan karena seseorang, bukan karena ingin dipuji manusia, bukan karena ingin dilihat oleh khayalah atau khalayak umum. Dia melakukannya ketika ibadah tersebut murni lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di sana ada harapan lain, yang dengan harapan ini dia melupakan bagian akhiratnya. Dia melakukan ibadah mengharapkan agar urusannya dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dia melakukan salat atau puasa atau haji, umrah, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya karena dia mengharapkan mendapatkan bagian dari dunia tanpa sama sekali terpikir di benaknya, tanpa sama sekali terlintas di benaknya bahwa dia melakukan ibadah ini seharusnya mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yaumul kiamah. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Tidak ada tempat bagi orang semacam ini di akhirat kecuali an-nar. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, para hadirin rahimani rahimakumullah. Tentunya kita mendapati sekian banyak ayat dalam Al-Quran yang di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi kepada para hambanya yang bertakwa. Apabila dia benar-benar melakukan ketakwaan, maka Allah akan memberikan bagian dari dunia sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah akan berikan dia jalan keluar dari problema, dari muskilah kehidupan yang dia sedang hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Begitu pula sabda Rasul alaihi salatu wassalam, tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyani dzunub wal faqr kama yanfi al-kir khabath al-hadid, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Sering ulang-ulanglah ibadah haji dan umrah, karena sesungguhnya dua ibadah ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk meniadakan, mampu untuk menghapus dosa dan kemiskinan. Sebagaimana alkir, besi yang dipanaskan, maka proses pemanasan ini akan membersihkan noda-noda kotor dari besi tersebut. Dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasalam secara tegas menyebutkan bahwa dua jenis ibadah ini apabila seseorang sering-sering melakukannya dan sering berbuat, maka biiznillah dosa-dosanya akan terhapus. Begitu pula dengan kemiskinan dan kefakiran. Maka yang perlu kita perhatikan dalam permasalahan ini adalah ketika seorang hamba menjadikan ibadahnya semata-mata hanya karena ingin dia mendapatkan bagian dunianya untuk kemudian dia melupakan bagian akhiratnya, maka sudah semestinya dan seharusnya yang kita lakukan apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa untuk kemudian kita berharap kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunianya. Akan tetapi jangan dilupakan bahwa skala prioritas di atas segala sesuatunya kita mengharapkan dengannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yang dengannya apabila kita tidak mendapatkan bagian dunia kita, kita tetap ridha, kita tetap istiqamah, kita tetap beribadah, kita tetap melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, "Taisu 'abdud dinar, taisu 'abdud dirham." Atau ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamilah, fa'in wa'tiya radiyya wa'in lam yu'ta sakhar. Celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hambanya permadani-permadani yang indah. Ciri-cirinya ketika seseorang beribadah, ketika seorang berbuat, walaupun dia tidak mengharapkan pujian manusia, walaupun dia tidak mengharapkan pandangan manusia ditujukan kepada ibadahnya. Namun yang membedakan dalam permasalahan ini adalah fa'inu dia radiya, apabila dia mendapatkan bagian dunianya, maka dia ridha. Dan apabila dia melakukan ibadah ini, ternyata dia tidak mendapatkan bagian dari dunianya, entah kelapangan ataupun kesehatan dan yang lainnya, sakhat, maka dia menggerutu, dia marah, dia tidak terima. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita di antara orang-orang yang setelah kita ketahui dalam doa yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan juga sebelumnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam doa ini Rasulullah alaihi salatu wasalam menjelaskan bahwa seorang layak dan berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tapi jangan dilupakan bahwa bagian akhirat adalah bagian yang paling utama. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma saddid ulati umurina li kulli khairin wa huda. Rabbana انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بورما. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. Istau tarasu sedil khalal hadu bainal manakib al aqdam. La tadaru furjatan lis syaitan. Istau atadilu wa taqarabu. الله أكبر.